belajar memahami cinta. Karena memang cinta pelajaran yang tak kunjung selesai. Belajar memahami cinta. Jangan buat dia menjadi sebuah teori. Lalu engkau berusaha membuat rumusan pembuktiannya. Karena cinta bukan itu. Ia berwujud tapi juga tidak. Hadirnya terasa luar biasa. Karena cinta orang memberi permata. Tapi permata tidak sama dengan cinta. Rasa di balik pemberian, di sanalah cinta. Sulit untuk mengukurnya. Karena permata tak pernah bisa menggambarkannya. Cinta melebihi itu. Menjadi salah kalau kita mengukur cinta besar kecilnya dengan permata. Menjadi salah kalau kita mengukur cinta dengan berusaha memahami pasangan kita. Menjadi salah kalau kita mengukur cinta dan berpikir sudah mengerti, menguasai semuanya ketika kita berjalan sudah cukup lama dan hafal apa yang menjadi hobi pasangan kita, kebiasaannya, warna yang disukainya. Karena semua itu cuma fenomena. Cinta bukan itu. Tapi bagaimana ketika engkau memahami segala apa yang ada padanya, mampu mengapresiasinya, membuat ia merasa berarti ketika ada di sekitar kita. Terus belajar memahami cinta, engkau tak akan pernah mendapatkan ijazah. Ia terus berproses dalam kehidupan ini. Sehingga cinta, awas, jangan terjebak fenomena. Hadiah, rangkaian kata, karena berada di sampingnya. Jarak jauh, cinta bisa menyala. Dalam benci, cinta mengatasinya. Ketika lemah, cinta kekuatan yang tak terlawan. Siapa yang punya cinta? Biar dia memikirkannya dan menjaganya. Bersama saya, Bigman Sirait.